Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وهذا الحديث فيه خلاف على من يعود الضمير في قوله على صورته أيعود على الله أم على آدم عليه الصلاة والسلام. Dan hadis ini padanya terdapat perbedaan pendapat kepada siapa domir di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala suratihi dalam bentuknya kembali. Apakah dhamir tersebut kembalinya kepada Allah, sehingga makna hadis tersebut Allah Azza wa Jal menciptakan Adam alaihissalam dalam bentuk Allah, ataukah kembalinya kepada Adam alaihissalam sehingga maknanya Allah Azza wa Jal menciptakan Adam dalam bentuk Adam. Wal kalamu fihi yatulu, dan pembahasan tentangnya panjang. Lakin hunaka hadithun wadihun jaliyun la a'rifu fihi khilafan baina ahli sunnati. Akan tetapi di sana ada hadith yang jelas, yang gamblang, yang aku tidak mengetahui padanya ada perbedaan pendapat di kalangan ahlus sunnah. Ala wa huwa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nasan qalu لرسولالله صلى الله عليه وسلم, bahwasanya sejumlah manusia yaitu para sahabah berkata kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamati, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri, apakah kalian termudaratkan dalam melihat bulan pada saat malam purnama? Qalu la ya Rasulullah, mereka para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Qala, hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian termudaratkan dalam melihat matahari tatkala tidak ada awan yang menghalanginya? Qalu la ya Rasulullah. Mereka para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalika. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla demikian, yaitu di hari kiamat. Yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamati. Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala mengatakan, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang mengibadahi sesuatu, maka hendaklah ia mengikuti sesuatu yang ia ibadahi tersebut. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syamsa. Maka orang yang mengibadahi matahari pun mengikuti matahari. Wayattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara. Dan orang yang mengibadahi bulan pun mengikuti bulan. Wayattabi'u man kana ya'budu at-tawaghita at-tawaghita. Dan orang yang mengibadahi sesembahan-sesembahan selain Allah pun mengikuti sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut. Wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha. Dan tersisalah umat ini yang padanya terdapat orang-orang munafik. Fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifuna. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk selain bentuk Allah yang mereka ketahui. Fayaqulu ana rabbukum. Fayaquluna na'udzu billahi minka. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Lalu mereka pun mengatakan, kami berlindung kepada Allah darimu. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Ini adalah tempat kami sampai Rabb kami datang kepada kami. Fa idza jaa rabbuna 'arafnahu. Maka apabila datang Rabb kami, kami akan mengenalinya. Fayatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifuna. Maka Allah Azza wa Jalla pun mendatangi mereka dalam bentuk Allah Ta'ala yang mereka ketahui. Fayaqulu ana rabbukum. fayaquluna anta rabbuna. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Mereka pun mengatakan, engkau adalah Rabb kami. Fayattabi'unahu. Lalu mereka mengikuti Allah Azza wa Jalla. Wa yudrabu siratu baina dhahrai jahannama. Dan dibentangkanlah sirat antara dua punggung neraka jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Maka aku dan umatku adalah yang pertama kali menyeberanginya. Wa la yatakallamu yawma idzin illa rusulu. Dan tidaklah berbicara tatkala itu kecuali para rasul. Wa da'war rusuli yawma idzin. Allahumma sallim sallim. Dan doa para rasul tatkala itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Akhrajahu al-Bukhari fi at-tauhid bab qaulillahi ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam At-Tauhid bab firman Allah Ta'ala yang artinya wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Hadisi sab'in wa thalathin wa arba'i mi'atin wa sab'ati alafin. Hadis yang ke-7437. Wa muslimun fil imani babi ma'rifati tariqir ru'yati. Hadisi isnaini wa samanina wa mi'atin. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Iman bab tentang mengetahui jalan melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hadis nomor 182. Wahuwa hadithun wadihun fi isbatis surati lillahi. Dan itu merupakan hadis yang jelas dalam menetapkan bentuk bagi Allah Ta'ala. Fanahnu nu'minu bi anna lillahi suratan taliqu bi jalalihi la tushbihu sifatil makhluqina. Maka kita pun mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki bentuk yang layak dengan kemuliaannya, yang tidak menyerupai sifat-sifat para makhluk. Kama nu'minu bisairi sifatihi sabitati fil kitabi was sunnati. Sebagaimana kita mengimani seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala yang ditetapkan di dalam Al-Kitab dan Sunnah. Min ghairi tashbihin wala tamthilin wala tahrifin wala ta'tilin. Tanpa menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk, tasbih tamthil semakna tanpa merubahnya dan tanpa meniadakannya ala tariqati ahli sunnati wa a'immatil huda, di atas jalan ahlus sunnah dan para a'immah petunjuk, bikhilafil mu'attilati alladhina yu'attiluna sifatillahi wa yuharrifuna nususaha minal kitabi was sunnati. Berbeda dengan orang-orang mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah dan merubah dalil-dalil yang menunjukkan sifat-sifat Allah dari Alkitab maupun As-Sunnah. Wabihilafil musyabbihati alladhina yushabbihunallaha bikhalqihi, dan berbeda dengan al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan para makhluknya. Ta'alallahu wa tanazzaha amma yaquluna 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah dan maha suci dari segala sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang mu'attilah dan musyabbihah dengan ketinggian yang besar. Wa qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik. Hadzal hadithu ja'a min turuqin. Hadis ini datang dari beberapa jalan. Hakama 'alaiha ba'dul a'immati bil ittirabi. Sebagian a'immah menghukumi jalan-jalan tersebut dengan kegoncangan. Minhumul imamu Muhammad bin Nasrin al-Marwaziyu wal imamu Daruqutni wa Ibnul Jauziyyi. Di antara mereka al imam Muhammad bin Nasr al Marwazi, al imam Ad-Daruqutni dan Ibnul Jauzi. Wa da'afahu al imam Ibnu Khuzaimah. Dan hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang dhaif oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu ta'ala. Wa sa'aqumu bi dirasati hadzal hadisi wa adhkuru aqwalal a'immati fihi. Dan aku akan membahas hadis ini dan aku akan menyebutkan beberapa pendapat a'immah tentangnya. Thumma u'aqibu bima zaharali min dirasatihi wa dirasati asanidihi. Kemudian aku akan datangkan setelahnya apa yang nampak olehku berupa pembahasan tentang hadis ini dan pembahasan tentang sanad-sanadnya. Qala al-Imamul Ajurriyu rahimahullahu fi kitab syari'ati. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab Asy-Syari'ah Rakma 39,000, pada nomor hadis 1039. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن راهويه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاجي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الأجري رحمه الله تعالى mengatakan telah menyampaikan kepada kami Al-Firyabi. Beliau mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri dan Ishaq bin Rahawaih. Keduanya mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Mu'adh bin Hisham. Beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku ayahku dari Qatadah, dari Abu Qilabah, dari Khalid bin Al-Lajlaj, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ra'aitu Rabbi azza wa jalla, aku melihat Rabbku Azza wa Jalla. Faqala, ya Muhammadu, fima yakhtasimul mala'ul a'la. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, tentang apa berselisih para makhluk yang paling tinggi, yaitu para malaikat? Qultu, Rabbi fil kaffarati. Aku mengatakan, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Rabbku, mereka berselisih tentang perkara-perkara yang menghapuskan dosa-dosa. Al-mashyu alal aqdami ilal jama'ati, berjalan dengan kaki menuju salat-salat jama'ah, wa isbagul wudu'i fil makruhati, menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan yang tidak disukai, wa intidharu salati ba'da salati, menanti salat setelah salat yang sebelumnya, faman hafadha alaihinna asha bi khairin wa mata bi khairin. Barang siapa menjaga perkara-perkara tersebut, maka ia akan hidup dalam kebaikan dan meninggal dalam kebaikan pula. Wa kana min dunubihi kayawmi waladathu ummuhu, dan diampuni dosa-dosanya seperti hari tatkala ibunya melahirkannya. al-arba'ina wa alfin. Nomor hadis 1040. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان ابن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاجي أن عبد الله بن عباس حدثه. الإمام الأجري رحمه الله تعالى mengatakan telah menyampaikan kepada kami Al-Firyabi. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Ibrahim. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Raihan bin Sa'id. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Abbad bin Mansur dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Khalid bin Al-Lajlaj bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan kepadanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ghada yauman ala ashabihi mustabshiran ya'rifuna fi wajhihi surura, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi di waktu pagi pada suatu hari menemui para sahabat beliau dalam keadaan gembira, yang mereka mengetahui pada wajah beliau kegembiraan. Faqala lahum, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka para sahabat, inna rabbi azza wa jalla atani al-lailata fi ahsani suratin, sesungguhnya Rabbku azza wa jalla mendatangiku tadi malam dalam bentuk yang paling baik. Faqala ya Muhammadu, qultu labbaika rabbi wa sa'daika. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, aku berkata, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, aku penuhi panggilanmu wahai Rabbku, dan aku meminta pertolongan kepadamu. Qala, Allah Azza wa Jal mengatakan, hal ta'lamu fima yakhtasimul mala'ul a'la, apakah engkau mengetahui dalam perkara apa para malaikat berselisih? Qultu na'am ya Rabbi, yakhtasimuna fil kaffarati. Aku berkata, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, ya wahai Rabbku, mereka para malaikat berselisih tentang perkara-perkara yang menghapuskan dosa-dosa. Al-mashyu 'alal aqdami ilal jama'ati wa isbagul wudu'i fis sabarati, berjalan di atas kaki-kaki menuju salat-salat jamaah dan menyempurnakan wudu di waktu-waktu pagi yang dingin. Faqala sadaqta ya Muhammadu, maka Allah Azza wa Jal mengatakan, engkau benar wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, man fa'ala dhalika 'asha bi khairin. Barang siapa melakukannya, maka ia akan hidup dalam kebaikan. Wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuhu. Dan diampuni dosa-dosanya seperti hari tatkala ibunya melahirkannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.